Kalau kita tidak suka mengorek-ngorek kekurangan kesalahan orang lain, tapi kalau orang itu berbuat salah, kita sudah husnuzon, sudah tidak ngorek-ngorek, dan kita lebih baik tahu, Allah akan ngasih tahu tanpa kita korek-korek. Tidak ada siapapun yang tersembunyi perbuatannya dari pengetahuan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada kebohongan yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada selingkuh yang tidak nampak bagi Allah. Semua rahasia Allah tahu. Semua perbuatan Allah saksikan. Semua kebohongan Allah tahu dengan jelas. Orang tidak ketahuan bukan karena jago menyembunyikan. Orang tidak ketahuan karena belum dibuka oleh Allah. Kalau Allah membuka, pasti kebuka. Kita ini dihormatin orang karena Allah masih nutup-nutupi aib dosa, bukan jago. Tidak ada pembohong ulung, tidak ada penipu ulung, tidak ada. Semuanya diketahui oleh Allah. Dan kalau belum terbuka, karena Allah belum membuka.